dalam kondisi yang sulit. Dalam situasi keadaan yang berat seperti di saat sekarang ini, di saat kita berada pada kondisi pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan yang kita jalani tidak seperti kondisi yang sebelumnya, kondisi normal. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, terlebih kita di atas prinsip salafiyah, maka kita harus menapaki as-sunnah an-nabawiyah di dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan yusrun, keadaan yang kita lapang, wal-usr, dan keadaan yang sulit, maka kita tetap berpijak di atas prinsip-prinsip salafiyah. Prinsip yang dibangun di atas fondasi yang agung, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi fahmi salafil ummah. Maka ketika sesulit apapun kondisi kita, seberat apapun situasi yang kita alami, ketika kita berpijak di atas prinsip Alkitab wa sunnah, di atas prinsip salafiyah, maka kita akan mendapatkan keberhasilan. Karena ini adalah sunnatullah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam wal anbiya kulluhu. Ketika mereka berada di prinsip yang hak, dalam situasi apapun, mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan baik, lisan, ataupun amalan-amalan yang keluar dari bimbingan Islam. Tidak sabar di saat kondisi yang sulit ini, akhirnya melakukan hal-hal yang mukhalafah syar'iyah. Sudah sulit kondisinya, dia melakukan perkara-perkara yang mempersulit keadaan, mempersulit kondisi suatu negeri. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kondisi yang ada di luar sana, banyaknya mudaharat, tidak mencerminkan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan itu di atas prinsip Islam. Barakallahu fikum. Kalau kita kembali menengok sebuah ayat yang sangat pendek yang sudah kita hafal semua, maka kita akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan, terlepas dari kerugian, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Di mana kandungan dari surat Al-Asr, kandungan yang sangat agung. Ada sekian sifat-sifat ahlun najah, yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr." Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan makhluknya yang agung, yaitu al-asr, waktu, zaman. Sesungguhnya demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, menunjukkan perkara yang akan disebutkan oleh Allah setelah al-qasam ini, menunjukkan amrun azim, perkara yang besar. Apa setelah ayat ini? Demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua mereka manusia al-ins, lafi khusr, ail alal khasar. Mereka dalam keadaan kerugian. Nah, mereka pasti akan mendapatkan kerugian. Manusia semuanya ini pasti akan mendapatkan kerugian. Lafi khusri alal khasar. Mereka dalam keadaan merugi, dalam keadaan kerugian. Nah, karena huruf fi itu banyak maknanya. Di dalam yang menyelimuti seseorang, kerugian itu senantiasa menyelimuti manusia. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia yang akan disebutkan di dalam ayat ini. Nah, jadi kita mulai memahami kandungan ayat ini. Sifat apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Kemudian Allah memberikan keberuntungan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, yaitu sifat yang empat. Yang pertama, illal ladzina amanu, al-iman, sifatul iman, sifat keimanan. Nah, kalau kita mendalami tentang makna iman, dan di sana ada sekian banyak cabang-cabang keimanan, hal-hal yang masya Allah. Syamil, sesuatu yang mencakup. Yang pertama disebutkan oleh Allah, illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang memiliki sifat iman, yaitu ahlul iman. Dan tidaklah seorang itu bisa mencapai derajat keimanan, al-iman hakikiyun sahih, illa bil ilm, kecuali dia membangun imannya itu di atas ilmu. Dia mengerti tentang ilmu. Karena apa? Ketika ada mulai ilmu, tidak adanya ilmu pada seseorang, maka keimanannya naqis. Enggak tahu dia mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Nah, perintah diabaikan, larangan justru dikerjakan. Karena apa? Tidak punya ilmu. Nah, maka ketika dia memiliki sifat ahlul iman di atas ilmu, maka dia terselamatkan dari khasarah. Iman dia Dia mengimani ketika dalam kondisi sesulit apapun seperti kondisi kita sekarang ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarfa bi hadzal bala'. Naam. Allah mudah-mudahan segera mengangkat wabah ini, ya. Karena banyak di antara hamba-hamba Allah yang mereka nas'alullah salamat wal afiyah, mereka enggak sabar, ha? Tidak sabar. Nah, banyak ya yang berjatuhan karena tidak sabar di dalam menghadapi takdir min maqadirillahi azza wa jalla. Situasi pandemi ini takdir, ya, kita tidak tahu sebelumnya. Nah, maka beriman kepada takdir Allah termasuk, ya, perkara keimanan. Harus kita yakininya adalah apa yang sudah Allah tetapkan dari takdirnya. Nah, kemudian sifat yang kedua, al-amal salih ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, yaitu hamba Allah, manusia yang senantiasa dia beramal saleh. Dalam kondisi sesulit apapun dia tetap istiqamah 'alal 'amal as-shalih. Nah, terkadang seseorang ketika dalam kondisi lapang dia semangat beramal saleh, ya. Tetapi ketika kondisi sulit, nah, dia lalai. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, ya, manusia itu banyak berkeluh kesah. Ya. Sampai banyak di antara manusia, ya, ketika diajak untuk beramal, saya masih sulit, ya, ekonominya. Nah, saya masih cari pekerjaan. Nanti kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan, kalau sudah hidup saya enak, nanti saya mau, ya, beramal. Nah, tetapi pada hakikatnya tidak demikian. Ya. Ini hanya, ya, tipuan dia untuk membuat puas, ya, orang. Padahal tidak demikian. Tetapi seorang yang senantiasa istiqomah di atas amal sholat, ya, dia tidak bergoyang, tidak berubah kondisinya. Fil yusr wal usr. Apakah kondisinya lapang, bahagia, atau sulit, dia tetap istiqomah. Ini ciri di antara sifat-sifat yang Allah berikan keberhasilan, ya, kebahagiaan. Allah lepaskan orang ini dari kesulitan, dari kerugian. Nah, ya, ibadah dia istiqomah, ta'lim dia istiqomah. Ya. Walaupun kondisi tidak seperti yang kondisi normal, ya, ta'lim hanya dibatasi, waktunya atau mungkin situasi kondisi suasananya juga berbeda. Nah, tapi dia tetap istiqomah. Istiqomah. Ini iman bil ilm wal amal salihah. Ya. Ini harus kita. Ya. Kadang kita banyak menghafal Al-Quran, tapi, untuk mendalami, menghayati tadabbur di ayatul Qur'aniyah, ya, lemah kita. Nah, padahal, masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an hudan linnas, hudan lil muttaqin. Nah. Kemudian sifat yang ketiga, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqq. Nah. Munasoha adalah hak. Ciri yang ketiga, yaitu mereka senantiasa mengajak kepada kebenaran, menyampaikan al-haq. Nah, ini, ya, berani dia menyampaikan al-haq, apapun resikonya. Ya. Selama itu al-haq, dia suarakan, dia sampaikan. Nah, ini. Walaupun apa? Yudhihin nas mendapatkan gangguan dari manusia. Mendapatkan gangguan, celotehan, cacian, matian. Ya. Maka, kalau dia berada di sifat, nah, sifat-sifat ini, maka dia tetap berdiri, nah, di atas al-haq untuk menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Dan itu, ya, sudah sunatullah. Dalam sejarah, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan, ya, sosok-sosok para pengemban al-haq. Minal anbiya wal rusul, wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, wa asba'u tabi'in. Nah, ila akhir min a'imah al-huda. Nah, nampak, ya, sesulit apapun, ujian apapun, ya, yang dialami oleh mereka, mereka tetap tegar. Nah, ya, ancaman apapun, resikonya, mereka tetap tegar. Ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, para a'immatus salaf, ya. Nah, ketika mempertahankan al-haq, masya Allah, resikonya, gangguannya berat. Ya. Nah, tapi inilah sifat yang ketiga yang Allah kecualikan dari kerugian. Wa tawasaw bil haq, tetap dia menyampaikan yang hak. Nah, walaupun dia terancam, walaupun dia mendapatkan caci makian, walaupun dia mendapatkan kezaliman, tetap dia suarakan al-haq. Nah, kemudian sifat yang terakhir, wa tawasaw bisabr, sabar. Nah, ini juga termasuk sifat yang mulia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala, ya, kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Nah, pahala yang tidak ada batas kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Sabar dia di atas ketaatan kepada Allah. Nah, walaupun sesulit apapun kondisinya. Ekonomi lagi sulit, sabar dia. Istiqamah ala ta'atillah. Nah, kemudian ketika rayuan, ajakan, kemaksiatan, ya, dibentangkan di hadapan dia, dia sabar. Al-maksiatillah, sabar untuk dia tidak, nah, mengikuti godaan-godaan ma'asi. Wasabr ala aqdarillah. Nah, barakallahu fikum. Ketika seorang berpegang di atas iman, kemudian dia di atas istiqomah, di atas amal soleh, di atas al-haq. Ketika dia mendapatkan gangguan, ya, maka dia harus sabar. Ini kuncinya. Sabar Allah meletakkan di akhir. Kenapa? Kalau tidak sabar, lepas semua. Iman akan dia gadaikan. Iman akan dia lepas. Kalau tidak sabar. Padahal dia sudah berada di atas al-haq. Ketika dia diancam. Ketika dia mendapatkan gangguan, ya, keluarganya, akidah iman bisa dijual. Nah, barakallahu fikum. Amal saleh, ya, bisa hilang ketika dia tidak sabar, ketika mendapatkan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Ya. Nah, banyak perbuatan, ucapan-ucapan yang menunjukkan dia al-bughd lillah wasukh lillah, marah murka kepada Allah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang akhirnya bisa dengan ucapan mencela penguasa, mencela pemerintah. Nah, tidak terasa akhirnya seorang keluar jalur dari jalur prinsip salafiyah. Makanya penting, penting. Terkadang banyak orang-orang yang berjatuhan di atas prinsip salafiyah, padahal kaljibar, orang ini orang besar. Ya, ulama, tapi ketika dia melepas prinsip-prinsip salafiyah, halaku, mereka binasa. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ayat di dalam surat Al-Asr ini memiliki kandungan yang besar. Ya. Kita sudah belajar al-usul salasa, dari kita Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dijelaskan oleh para ulama kandungan ayat ini, kandungan surat Al-Asr. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari sebuah mau'izah, nasihat yang ya pantas untuk ditulis dengan bintang emas. Ya. Hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita hafal, santri-santri kita sudah banyak menghafalnya. Nah, an Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa 'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'usina ya Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idah. Mau'idah itu nasihat-nasihat yang menyentuh. Ya, itu mau'idah. Bukan sekedar nasihat, tapi nasihat yang sangat menyentuh. Bahkan disebutkan wajilat minhal qulub, membuat hati-hati yang mendengarkan nasihat Rasulullah ini tanyung, getar. Wadarafat min hal uyun, berlinang air matang-matangnya itu. Nah, ka'annaha maw'idatun muwaddi', seakan-akan ini nasihat perpisahan. Ya memang. Ya. Hampir-hampir di akhir usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, fa'usina, kemudian Rasulullah memberikan nasihatnya kepada para sahabat. Undur ya Allah, nasihat yang berharga ini yang kalau anda bahasakan wajib kita tulis dengan cinta mas, kita gores di dalam kalbu kita. Nah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat ilahiyah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada hamba-hambanya, ittaqullah, wattaqullah. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini wasiat ilahiyah. Usikum bitaqwallah azza wa jal. Nah, kemudian yang berikutnya Rasulullah memberikan nasihat was-sam'u wat-tha'ah. Was-sam'u wat-tha'ah, dengar dan taati. Dengar dan taati. Siapa ini yang didengar dan ditaati? Ulatil umuril muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini prinsip sunnah, prinsip salafiyah. dengar dan taati fi umuril ma'rufah, perkara-perkara yang baik. Nah, dengar, taati. Nah, ya. Kenapa? Karena ketika tidak adanya sam'u wa tha'ah, keluar seseorang dari ril salafiyah. Seperti apa? Humul khawarij. Ya. Sudah demonstrasi, wah, merusak fasilitas umum. Nah, ini mudhaharat, demonstrasi seperti ini, yaitu prinsipnya khawarij. Menentang, memberontak kepada penguasa. Nah, salafiyah, salafiyun, adamul khuruj alal hukam. Tidak ada prinsip menentang, memberontak, tidak ada. Nah, ya, terkadang kita sudah belajar, ya, manhaj, wah, kutubul manhaj kita belajar. Tapi kadang ketika fitnah, ya, di ayamil fitnah, lupa kita dengan ilmu. Nah, kawaid-kawaid diniyah wa manhajiyah, kaidah-kaidah agama Islam dalam dinul Islam, kaidah-kaidah dalam manhajiyah, lupa. Nah, jangan, ya, jangan pegang ilmu kita, ya, banyak berdoa. Nah, coba lihat, ya, banyak saudara-saudara kita, na'udzubillah, nas'alullah, nah, assalamah, wal'afiyah, ya, terjatuh pada kemungkaran. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian wasiat yang berikutnya, ya, wasam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, terkhusus di masa pandemi ini, ya, pemerintah kita mempunyai kebijakan-kebijakan, mempunyai aturan-aturan, undang-undang, ya, khusus dalam masalah pandemi. Perhatikan, ya, pelajari, seksama, laksanakan. Nah, khawatir kita apa? Terjatuh kepada mukhalafah syar'iyyah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, perintah Allah, ya, untuk mereka ditimpa fitnah, ditimpa musibah. Nah, bala dengan sebab itu tadi, ya. Nah, menyelisih syariat. Tidak terasa ternyata menyelisih syariat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita, ya, berhati-hati ketika ada rambu-rambu, mayya isminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang meninggal nanti setelahku, ya, sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan di tengah umat ini banyak. Terjadi perselisihan, ya, mukhalafat banyak. Tapi Rasulullah tidak diam. Ya, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid. Ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "May ya'isminkum ba'di." Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan, ikhtilafan katsira, yang sangat banyak. Maka ditulis dengan tinta emas, fa'alaikum bisunnati, wajib di saat kalian mendapati ikhtilafat, pegang sunnah Rasul, pegang, pelajari, ya. Nah, kajarat al-fitan al-ayyam ba'da al-ayyam. Ya, kita sudah melewati sekian fitnah. Ya, kalau kita berpegang kepada prinsip al-haq, di atas ilmu, di atas bimbingan hujjah, selamat. Ba'da taufiqillah. Nah, ya, pegang ini. Pegang. Kemudian, wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Ba'da. Dan sunnah-sunnah petunjuknya khulafa'ur rasidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Al-mahdiyin. Yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah. Dan pegang sunnah Rasul, bimbingan khulafa'ur rasyidun, bimbingan ashabu Muhammad, ya, bimbingan as-sawabul a'zam dengan gigi geraham. Nah, ini. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral ikhwah azzakumullah jami'an, ya, kita akan terselamatkan, ya, sebesar apapun badai yang menerjang kehidupan kita, ujian sebesar apapun, ketika kita berpegang dengan pegangan yang kokoh, ya, ba'dallah, kita akan selamat. Tapi kalau kita ada badai, kita tidak berpegang, tidak berlindung di benteng yang kokoh. Nah, terhempas kita. Ya, terhempas. Nah, pegang. Ya. Barakallahu fikum. Sebetulnya, kalau kita melihat al-haq, ya, nah, kebenaran itu wadih. Sesuatu yang terang. Ya, sesuatu yang terang benderang. Dan lahul asar memiliki dampak yang baik. Nah, mudah sebetulnya. Al-haq ini batil. Gampang. Mana sih yang terlihat bagus suratnya? Mana yang jelek? Nah. Jadi, akan nampak. Ya. Asarnya itu akan nampak. Loh, ini katanya al-haq. Tapi kok, ya, perbuatannya, gambarannya kok mengerikan, gambarannya kok rusak, jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari nilai-nilai akhlak. Nah, ya, wajib sebenarnya. Karena Islam itu yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nur, nur minallah, cahaya dari Allah. Ya. Walaupun terkadang terselimuti, al-haq itu terselimuti dalam sebagian, ya, orang, sebagian pihak terselimuti. Mana yang benar, ya? Nah, tapi enggak. Akan terang. Ya. Karena itu tadi. Punya asar. Pengaruh. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Dan kita sudah banyak kita mengambil pelajaran. Ya. Nah. Al-haq tetap kokoh. Sementara kebatilan carut marut, ya, kondisinya semakin rusak, tambah rusak hari demi hari semakin rusak. Ya. Nah, makanya para ulama mempunyai kaidah, idza ja'a al-fitan arrafaha kull 'alim, ay idza adbara al-fitan arrafaha kull 'alim, wa idza adbarat arrafa kull jahil. Ketika fitnah datang, ya, nah, maka orang yang berilmu tahu ada apa sih ini, oh, ada badai. Nah, tahu. Nah, tapi ketika badai reda, orang-orang yang jahil baru bangun tidur, itu tadi ada apa. Nah, tapi ketika awal para ahli sudah memantau, bahkan sebelum datangnya badai sudah termonitor. Ya. Ketika mau ada gerakan, ya, gunung meletus, tsunami. Nah, para ahli sudah mereka punya, nah, perhitungan ilmu yang mereka pelajari. Ya. Nah, ahli. Ya. Tapi kalau orang jahil nggak tahu. Taunya kalau sudah gunung meletus, ada gunung meletus. Ya. Taunya kalau sudah ada kabut, ya, ya, terbawa angin. Loh, ini apa ini kok? Bajunya kok? Nah, taunya kalau itu. Barakallahu fikum. Maka ini penting ya ikhwah untuk kita senantiasa berpijak di atas ilmu. Ya. Kita mendasari sikap-sikap kita di atas bimbingan ilmu, hujjah, dalil. Ya. Nah, jangan kita ikut-ikutan, jangan kita terbawa ya, emosional, jangan. Nah, ta'ani mah, sabar. Ya, sabar. Kalau kita enggak tahu, diam, sabar, akan datang nanti. Ja'al haq wa zahaqal batil. Nah, ketika datang al-haq, kebatilan itu akan sirna. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ini bimbingan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadikan diri kita orang-orang yang berpijak di atas hikmah. Hikmah itu di atas ya, perkara agama. Sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Itu hikmah. Pijakan sikap kita di atas bimbingan ilmu. Nah, bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, ada beberapa maklumat. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Nah, نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الحق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.